Assalamualaikum. Dalam video ini, teman-teman bisa mempelajari 2 step promil. Simak sampai selesai ya. Step yang pertama, membuat jus promil 3 diva untuk 2 porsi. Kita harus pastikan kulitnya bebas dari pestisida. Caranya kita cuci dengan menggunakan sedikit garam Himalaya. Apelnya kita rendam kurang lebih 5-10 menit dalam air garam. Pastikan kulitnya benar-benar bersih, kita gosok-gosok kulitnya. Kita siapkan air yang mendidih dalam suatu wadah, kemudian tomatnya kita rendam kurang lebih selama 5 menit. Tujuannya agar kandungan likopennya lebih banyak yang keluar.